Ros FM Jakarta. Jendela rumah sakit. Sahabat, ada dua orang pria, keduanya menderita sakit keras, sedang dirawat di sebuah kamar rumah sakit. Seorang di antaranya menderita sakit yang mengharuskan duduk di tempat tidur selama 1 jam setiap sore untuk mengosongkan cairan dalam perutnya. Kebetulan tempat tidurnya berada tepat di sisi jendela satu-satunya yang ada di kamar tersebut. Sedangkan pria yang lain harus berbaring di atas tempat tidurnya masing-masing. Setiap hari mereka saling berbicara selama berjam-jam. Mereka membicarakan istri, keluarga, rumah, pekerjaan, keterlibatan mereka di ketentaraan dan tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi selama liburan. Setiap sore, ketika pria yang tempat tidurnya dekat dengan jendela diperbolehkan duduk di dekat jendela, ia menceritakan tentang apa yang ia lihat di luar jendela kepada teman sekamarnya itu. Selama 1 jam itulah pria kedua merasa begitu senang dan bergairah karena dia membayangkan betapa luas dan indahnya semua kegiatan dan warna-warni indah yang ada di luar sana. Di luar jendela tampak sebuah taman dengan kolam yang indah, itik dan angsa yang berenang-renang cantik, sedangkan anak-anak bermain dengan perahu-perahu mainan. Beberapa pasangan berjalan bergandengan tangan di tengah taman yang dipenuhi beraneka macam bunga berwarna-warni pelangi. Sebuah pohon tua besar menghiasi taman itu. Dan jauh di atas sana terlihat kaki langit kota yang begitu mempesona. Sebuah senja yang begitu indah. Pria pertama itu menceritakan keadaan di luar jendela dengan detail, sedangkan pria yang lain berbaring memejamkan mata membayangkan semua keindahan pemandangan itu. Perasaannya menjadi lebih tenang dalam menjalani kesehariannya di rumah sakit. Semangat hidupnya menjadi lebih kuat, percaya dirinya semakin bertambah. Pada suatu sore, pria yang duduk di dekat jendela menceritakan tentang parade karnaval yang sedang melintas. Meski pria kedua tidak dapat mendengar suara parade itu, namun ia dapat melihat melalui pandangan mata pria pertama yang menggambarkan semua itu dengan kata-kata yang begitu indah. Begitulah seterusnya, dari hari ke hari. Dan 1 minggu pun berlalu. Suatu pagi, perawat datang membawa sebaskom air hangat untuk mandi. Lalu ia mendapati ternyata pria yang berbaring di dekat jendela itu telah meninggal dunia dengan begitu tenangnya. Perawat itu menjadi sedih, lalu memanggil perawat yang lain untuk memindahkannya ke ruang jenazah. Kemudian pria yang kedua ini meminta kepada perawat agar ia bisa dipindahkan ke tempat tidur di dekat jendela itu. Lalu perawat itu menuruti kemauannya dengan senang hati dan mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika semuanya selesai, ia meninggalkan pria tadi seorang diri di dalam kamar. Dengan perlahan-lahan dan kesakitan, pria ini memaksa dirinya untuk bangun. Ia ingin sekali melihat keindahan di luar sana. Betapa senangnya, akhirnya ia bisa melihat sendiri dan menikmati semua keindahan itu. Hatinya tegang. Perlahan ia mengarahkan pandangannya ke jendela di samping tempat tidurnya. Namun seketika ia terkejut dengan apa yang dia lihat. Apa ini? Ternyata sahabat, jendela itu menghadap ke sebuah tembok kosong. Ia berseru memanggil kepada perawat dan menanyakan apa yang membuat kawan sekamarnya yang sudah meninggal tadi bercerita seolah-olah melihat semua pemandangan yang luar biasa indah di balik jendela itu. Lalu perawat itu menjawab bahwa sesungguhnya pria tadi adalah seorang yang buta dan bahkan tidak bisa melihat tembok sekalipun. Barangkali ia ingin memberimu semangat hidup, kata perawat tersebut. Sahabat, setiap kata selalu bermakna bagi setiap orang yang mendengarnya. Setiap kata adalah layaknya pemicu yang mampu menelisik hati terdalam manusia dan membuat kita tergerak untuk melakukan sesuatu. Kata-kata selalu bisa memacu dan memicu untuk menggerakkan setiap anggota tubuh kita dalam berpikir dan bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.